بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين أما بعد آيات yang ke-6 dari surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina kafaru sesungguhnya orang-orang kafir sawa'un 'alaihim sama saja atas mereka a'angdzartahum apakah engkau berikan ancaman kepada mereka am lam tungdzirhum ataukah engkau tidak berikan ancaman kepada mereka la yu'minun mereka tetap tidak akan beriman. Ayat ini tidak bertentangan dengan fakta bahwasanya banyak orang-orang kafir yang akhirnya masuk Islam. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab, awalnya kafir, memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya masuk Islam. Ternyata ancaman bermanfaat kepada Sayyidina Umar. Karena ayat ini adalah ammatun wa ma'nahal khusus. Ayat ini umum mengatakan orang-orang kafir, tapi maksudnya adalah khusus, yaitu orang-orang yang sudah ditetapkan kafir oleh Allah Subhanahu Wa Taala mati di atas kekafiran. Sebagaimana sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan di dalam kitab Mu'jam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Khalaqallahu Fir'auna fi batni ummihi kafiran." Allah telah menciptakan Fir'aun di dalam perut ibunya itu sudah kafir. Artinya sudah ditetapkan nanti akan mati kafir. Demikian juga hadis yang semisal diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghulamu alladhi qatalahu al-Khadir tubi'a yawma tubi'a kafiran." Anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khadir tiada lain dia itu sudah dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari dia itu dicetak sebagai orang kafir dan seandainya dia hidup pasti dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk melakukan kekafiran dan melampaui batas. Maka yang dimaksud pada ayat 6 ini adalah orang-orang yang memang ditetapkan syaqi, ditetapkan celaka, ditetapkan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ketujuh, Allah mengatakan khatamallahu, Allah itu telah menyegel ala qulubihim, atas hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan juga atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas mata-mata mereka, ghishawah, ada tutup, walahum, dan bagi mereka, azabun, azab yang dahsyat, atau azab yang besar, azim, yang besar. Khatama, menyegel hati, ini maksudnya adalah, hati dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memahami apa yang dikalamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat rasul-rasulnya lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sifat dengan 10 sifat terhadap hatinya orang-orang kafir. Pada ayat ini Allah memberikan sifat khatam ya, yaitu disegel. Ayat yang lain tubi'a disegel juga. Kemudian adzik disempitkan, al-marad sakit, ar-rain dalam surat al-mutaffifin, al-maut mati hatinya, al-qasawah keras hatinya, al-insiraf berpaling hatinya, al-hamiyah hamiyatul jahiliyah, kemudian al-inkar hati yang mengingkari. Itu semuanya kalau kita kumpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'an ada 10 sifat terhadap hati-hatinya orang-orang kafir. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwasannya hati adalah anggota tubuh manusia yang paling utama. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan al-qulub hati atas yang lainnya. Didahulukan hati daripada pendengaran dan penglihatan. Dan memang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasannya hati adalah anggota tubuh yang sangat-sangat penting. Rasul bersabda sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Sahihain dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, "Idza salahat salahal jasadu kulluh." Apabila hati baik, maka baik seluruh jasad. "Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Apabila hati rusak, maka jasad pun rusak semuanya. Kemudian kata-kata sam'ihim, pendengaran, ini dengan bentuk mufrad, sementara absarihim dengan bentuk jamak. Karena pendengaran itu bisa mendengarkan dari 6 arah sekaligus. Dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Semuanya bisa terdengar dalam satu posisi. Adapun mata, maka hanya bisa melihat apa yang ada di depannya saja. Kalau akan melihat ke belakangnya, dia harus membalik lagi. Akan melihat ke atasnya, dia harus menengadahkan kepala ke atas. Karena itulah sam'ihim di sini dengan bentuk mufrad, absarihim dengan bentuk jamak. Walahum azabun azim, maksudnya adalah neraka, karena tidak ada siksa yang lebih dahsyat daripada api neraka. Wa na'udzubillahi min syarrin nar. Ayat yang ke-8, wa minan nas, dan dari sebagian manusia, man yaqul, ada orang yang mengatakan, amanna billah, kami telah beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wabil yaumil akhir, dan dengan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Jadi imannya tidak dianggap, imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. As-Suddi mengatakan humul munafiqun, yang dimaksud annas manusia pada ayat ini adalah orang-orang munafik. Mujahid mengatakan 4 ayat pertama dari surat Al-Baqarah, ya mulai dari ayat yang kedua sampai ayat kelima, itu bicara tentang orang-orang beriman. Kemudian 2 ayat berikutnya, ayat ke-6 dan ke-7, ini bicara tentang orang-orang kafir. Kemudian 13 ayat berikutnya, mulai dari ayat 8 sampai seterusnya, sampai 13 ayat, ini bicara tentang orang-orang munafik. Jadi ayat-ayat yang bicara tentang orang munafik ini lebih banyak, sampai 13 ayat. Dan ini menunjukkan betapa bahayanya orang-orang munafik. Karena itu Allah mengatakan, humul aduwu fahdharhum. Orang-orang munafik itulah musuh, maka waspadalah terhadap mereka. Karena kalau orang-orang kafir ini musuh yang sangat tampak. Mereka menampakkan sebagai musuh. Adapun orang-orang munafik, ini musuh yang tersembunyi. Dia masuk ke dalam barisan kaum muslimin, tetapi merongrong dan merusak umat Islam dari dalam. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk waspada terhadap mereka. Kemudian kata-kata al-yaumil akhir, hari akhir, ini maksudnya adalah kebalikan dari dunia. Karena ada alam dunia, ada alam akhirat. Maka alam akhirat itulah yang dimaksud al-yaumil akhir, dan alam akhirat itu dimulai dengan alam kubur. Sebagaimana hadis yang sahih di dalam kitab Sunan dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan adalah fase yang pertama dari fase-fase akhirat. "Fa inna ja minhu fama ba'dahu aysar minhu." Apabila seseorang selamat dari kuburan, maka dia akan lebih mudah pada fase-fase setelahnya. Tetapi apabila tidak selamat dalam kuburannya, maka fase setelahnya itu pasti lebih dahsyat dan lebih susah. Karena itulah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelonggaran dan kemudahan dalam kehidupan dunia ini dan juga di dalam alam kubur dan seterusnya sampai masuk ke dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Ayat ke-9 Allah mengatakan, orang-orang munafik itu yukhadi'unallah, mereka menipu terhadap Allah, walladzina amanu, dan juga kepada orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, tetapi mereka tidaklah menipu kecuali terhadap diri-diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tetapi mereka tidak tahu atau tidak sadar. Yukhadi'unallah, mereka menipu Allah, maksudnya menurut persangkaan mereka, mereka sudah berhasil menipu Allah. Mereka mengatakan amanna, kami beriman, sehingga mereka tidak dibunuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya karena sudah menampakkan Islam. Dan memang siapa yang sudah mengucapkan syahadatain, maka sudah haram darahnya, tidak boleh dibunuh. Sehingga mereka dengan mendapatkan keselamatan dari pedang ini, mereka menganggap mereka sudah berhasil menipu Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri mengatakan yukhadi'unallah ini ada satu kata yang terhapus padanya, dan takdirnya adalah yukhadi'una Rasulullah, mereka menipu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mereka mengucapkan amanna, maka Rasulullah tidak membunuh mereka. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, mereka tidak menipu kecuali terhadap diri mereka. Maksudnya akibat dari tipuan itu tidaklah mengenai kecuali terhadap mereka sendiri. Akibat dari tipuan ini sama sekali tidak memadaroti Allah, memadaroti Rasul, memadaroti kaum muslimin, tidak. Tetapi hanyalah memadaroti terhadap mereka sendiri. Sebagaimana dikatakan, man khada'a man la yukhda' fa innama yakhda'u nafsah. Siapapun yang menipu orang yang tidak bisa ditipu, maka pasti dia akan menipu dirinya sendiri. Allah tidak bisa ditipu. Ayat 10 Allah mengatakan, fi qulubihim marad, dalam hati-hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Ini boleh diartikan dengan dua artian. Fazadahumullahu marada, Allah telah menambah sakit pada mereka. Atau semoga Allah menambah sakit terhadap mereka. Jadi boleh berupa berita atau boleh berupa kabar, apa, berupa doa. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksaan yang menyakitkan. Bima kanu yakdzibun, dengan sebab apa yang mereka itu telah berdusta. yaitu dengan sebab kedustaan mereka ketika mengucapkan kata-kata amanna, kami beriman. Ayat ini membicarakan tentang penyakit hati yang ada pada orang-orang munafik. Yang dimaksud penyakit hati di sini adalah maradu asyubuhat. Karena penyakit hati ada dua, ada penyakit syubhat yaitu ragu-ragu, dan ada penyakit syahwat yaitu syahwat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penyakit hatinya orang-orang munafik adalah termasuk penyakit syubhat, yaitu kemunafikan mereka dan keragu-raguan mereka terhadap alam akhirat. Dan penyakit hati, sebagaimana kata Al-Junayd, ilalul qulubi min ittiba'il hawa. Penyakit-penyakit hati tiada lain itu munculnya gara-gara mengikuti hawa nafsu. Karena itu, apabila ingin selamat dari penyakit hati, maka hendaklah hawa nafsu ini diselisihi. Apabila nafsu menginginkan sesuatu, maka hendaklah kita paksa supaya diri kita tidak mengikuti hawa nafsu tersebut. Apabila berhasil menyelisihi hawa nafsu, maka insya Allah penyakit-penyakit hati akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam kitab Sunan, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Ala ukhbirukum bima yulhibu waharas sadr?" Maukah kalian saya beritahukan sesuatu yang bisa melenyapkan penyakit hati? Kemudian beliau mengatakan, "Shaumu thalathati ayyamin min kulli syahr." Puasa 3 hari setiap bulan. Dan puasa ini tidak harus ayyamul bid. Terserah, bebas, yang penting 3 hari dalam 1 bulan, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bisa membersihkan penyakit-penyakit hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hati yang salim, memberikan kepada kita istiqamah, sehingga istiqamah di dalam segala kebaikan, termasuk di dalam talabul ilm. Wallahu ta'ala alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin.